tengah keramaian. Suara riuh rendahnya dunia, dan ku rasa sangat sepi. Hanya suaramu ingin ku dengar di kesunyian ini, dan memecah keheningannya. Kemanapun aku pergi, tiada tempat bisa menghiburku. Aku pun semakin sepi. Hangat pelukmu ingin ku rasa di malam yang dingin ini, dan memecah kebekuannya. Takkan pernah ku berpikir berpaling darimu, walau kesepian menyiksa. Tak sedikit ku merasa lelah denganmu, walau kau tak ada di sini. Di antara banyaknya manusia berpasangan dan berbagi rasa, aku hanya menunggu.